Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Lajna Dakwah Medan dan juga Kajian Online Medan dan juga komunitas-komunitas dan unit kegiatan mahasiswa Islam dan juga para perwakilan dari sekolah-sekolah dan juga para muhsinin dan muhsinat yang membantu sehingga terselenggaranya acara kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin singkat cerita, semua hadirin yang di sini bertanya-tanya apa itu Rosyad TV. Rosyad TV adalah media dakwah visual yang berupaya mengajak kaum muslimin untuk berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para salafus soleh. Saya akan mencoba menceritakan tentang sejarah dan sedikit sejarah dan latar belakang dan penggagas tentang Rosyad TV ini. Rosyad TV ini sendiri digagas oleh Al-Ustaz Ali Nur Hafizullah Ta'ala dan juga dibantu oleh ada Akhi Doli dan juga ada Syekh Tono dan juga ada Ah Jikri pada awalnya. Jadi Rosyad TV ini sudah berjalan sekitar 2 tahun lebih. Karena satu dan lain hal, Rosyad TV ini sempat vakum. Akan tetapi alhamdulillah pada saat ini Rosyad TV kembali lagi dengan wajah baru, dengan semangat baru dan dengan harapan yang baru untuk berupaya menjadi barometer media dakwah di Kota Medan dan di Sumatera Utara. Maka daripada itu, agar semua itu dapat bersinergi, kita juga berkolaborasi dengan Kajian Online Medan. Kajian Online Medan ini media dakwah yang bergerak di bidang audio. Jadi kalau kita mau mendownload kajian-kajian berbentuk file suara audio, bisa langsung ke kajianonlinemedan.com dan juga bisa download apps-nya Kajian Online Medan di Play Store bisa. Oleh karena itu, dengan harapan dan dukungan dari para hadirin sekalian untuk dapat memberikan kemajuan kepada media dakwah kita sekarang ini, maka kita sangat membutuhkan yang paling penting, yaitu ide, kritik, saran, dan juga pastinya donasi untuk pengembangan dakwah Islam melalui media kita ini. Dan juga kita dari Rosyad TV dan juga Kajian Online Medan membuka rekrutmen. Jadi membuka rekrutmen bagi para relawan yang ingin bergabung. Diharapkan di sini para relawan yang benar-benar relawan. Ada juga kadang relawan yang kata MC-nya sebelumnya itu relawan, kadang rela, kadang melawan, atau jangan juga rela untuk melawan. Jadi kita benar-benar cari yang betul-betul relawan. Oke. Jika Anda berminat untuk bergabung dengan kita Rosyad TV dan juga Kajian Online Medan, bisa nanti lihat di layar televisi kontak yang bisa dihubungin, atau juga bisa menghubungi tim-tim kita yang memakai baju berwarna hitam yang memiliki logo Rosyad TV. Saya akan lanjut kepada transparansi keuangan, ke transparansi donasi yang sudah terkumpul sampai sekarang ini. Transparansi keuangan atau donasi yang terkumpul sampai sekarang ini untuk pengembangan Rosyad TV ada sekitar sudah 1 juta rupiah. Dan juga untuk program Save Our Sister hari ini ada terkumpul sekitar 11 juta sekian, dan kita sudah gunakan 8 jutanya untuk pembelian jilbab-jilbab yang akan dibagikan pada hari ini, dan juga sisanya digunakan untuk operasional pada hari ini. Sekian saja, dan saya kembali lagi mengucapkan terima kasih kepada Lejenda Dakwah Medan, kepada Kajian Online Medan, kepada komunitas, kepada unit kegiatan mahasiswa Islam, dan juga kepada perwakilan sekolah-sekolah yang hadir, juga kepada para musinin dan musinat yang telah membantu sehingga dapat terselenggaranya acara ini. Selanjutnya mungkin akan saya serahkan kepada Al-Ustaz Nuruddin Bukhari Hafizullah Ta'ala dan moderator kita Al-Habibi. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat silakan, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kuat suara hujan ya Ustaz. Kita coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Baik ya. Jadi kalau saya bilang apa kabar semuanya, jawabannya alhamdulillah, terbaik gitu ya. Oke, saya ulang. Apa kabar semuanya? Iya, kenapa? Karena Anda adalah orang-orang terbaik di sini. Kita di sini adalah orang terbaik, di mana pada hari Ahad ini seperti biasa, ya, banyak orang setelah sholat subuh dia tidur lagi, dia tidur sampai jam 10, jam 11 baru bangun. Weekend, liburan, nyantai-nyantai di rumah. Sementara kita-kita di sini berjuang keras untuk mendatangi majelis ilmu. Semoga nanti ke depannya Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kaki kita nanti menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya boleh minta tolong, panitia bisa di equalizer ini dikuangkan. Terlalu menggema. Oke, cik. Ya, baik rekan-rekan sekalian, pada hari ini kita membuka acara talk show materi berhubungan dengan mode, ya, jeratan mode. Terlebih lebih zaman sekarang lebih ada juga istilah muncul Islam Nusantara. Ada juga mengatakan anti-Arab, sehingga pakaian-pakaian, pakai jubah, pakai gamis, pakai lobe, ataupun celana-celana gantung dikatakan itu budaya Arab, bukan budaya Indonesia. Bahkan sebanyak sekarang lagi heboh-heboh kalau di bisnis online penjualan pakaian-pakaian hijab syar'i, kata mereka. Memang ada embel-embel syar'i, tapi hijabnya sendiri, apa jilbabnya pendek, pakaiannya ketat. Jadi sebenarnya bagaimana sih? Kalau kita ketahui ya, kebetulan di sini kita sudah kedatangan Al-Ustaz Nuruddin Bukhari yang akan memaparkan bagaimana sebenarnya mode dalam Islam. Ya, ya, selamat. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah Ustaz. Jadi kita langsung dialog. Hari ini adalah materi dialog interaktif, tidak seperti majelis ta'lim biasa. Jadi saya lebih mengharapkan antusias Anda semua, mengharapkan pertanyaan-pertanyaan Anda semua untuk ditanyakan, kupas tuntas sampai habis. Namun sayangnya waktunya terbatas, hanya sampai pukul setengah sebelas nanti kawan-kawan sekalian. Jadi saya harapkan Anda semua aktif, dan saya sadar Anda di sini adalah orang-orang hebat, adalah orang-orang sukses, orang-orang yang saya katakan orang-orang yang dibutuhkan oleh orang lain. Jadi saya harapkan mohon handphonenya untuk disilentkan. Ya, saya harapkan handphone disilentkan dan catat apa yang perlu dicatat disampaikan ke Ustaz. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Saya sangat bertanya-tanya sejak dulu Ustaz. Jadi kita mengatakan kita yakin bahwa Islam sudah sempurna. Ya, kita sudah Islam sudah sempurna. Lalu bagaimana sebenarnya Islam itu mengatur mode atau tata cara kita berpakaian? Apakah ada ruang bagi umat Islam berpenampilan mengikuti mode zaman sekarang? Nah, itu dia menjadi pertanyaan. Apa? Karena sebagian mengatakan enggak usah kayak zaman dulu, kuno. Nah, jadi enggak gaul kata mereka kan. Itu bagaimana menurut Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Terkait dengan pertanyaan antum sampaikan tadi, sebelum mungkin kita menjawab dari apa yang antum ajukan dari pertanyaan, mungkin kita ingatkan kepada para ikhwah dan akhwat, kepada seluruh kaum muslimin, bahwa pakaian ini merupakan nikmat besar. Pakaian merupakan nikmat besar yang Allah tabaraka ta'ala berikan kepada kita sebagai seorang manusia. Karena itu kita dapati dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah subhanahu jalla wa'ala menyinggung keutamaan ini. Menyinggung nikmat besar yang Allah tabaraka ta'ala berikan kepada kita ini. Di antaranya dalam surat yang kata para ulama ahli tafsir, seperti Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, bahwa surat ini merupakan surat nikmat. Salah satu di antara namanya adalah surat nikmat, yaitu surat An-Nahl. Karena kita dapati beberapa surat dalam Al-Quran memiliki nama-nama yang tidak hanya satu. Nah, di antaranya surat An-Nahl ini. Surat An-Nahl adalah surat nikmat, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Qatadah rahimahullah ta'ala. Kenapa disebut dan diberi nama dengan surat nikmat? Karena Allah tabaraka ta'ala dalam surat An-Nahl ini menyebutkan berbagai macam nikmat yang Allah tabaraka ta'ala berikan kepada hambanya. Di antara nikmat yang Allah tabaraka ta'ala sebutkan dalam surat Nahl ini, surat nikmat ini adalah pakaian. Karena itu Allah tabaraka ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'un. Allah tabaraka ta'ala mengatakan, dan hewan ternak itu Allah tabaraka ta'ala ciptakan untuk kalian yang banyak manfaatnya. Di antaranya Allah katakan, dif'un, bulunya bisa kalian manfaatkan untuk dijadikan sebagai pakaian, kata Allah tabaraka wa ta'ala, yang menghangatkan tubuh kalian di saat musim dingin. Allah tabaraka wa ta'ala juga singgung, ini pada surat An-Nahl ayat 5. Pada surat An-Nahl juga, ayat 81, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Allah tabaraka ta'ala dalam surah An-Nahl juga ayat 81 mengatakan, dan Allah menciptakan untuk kalian sarabil, yaitu pakaian. Allah jadikan untuk kalian pakaian yang taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Pakaian yang melindungi kalian dari sengatan matahari. Dan pakaian yang juga melindungi kalian di medan peperangan. Jadi kalau surah An-Nahl ayat 5, Allah tabaraka ta'ala mengatakan ada pakaian menghangatkan tubuh kita di saat musim dingin, maka Allah tabaraka ta'ala juga sebutkan nikmat yang lain, bahwa Allah tabaraka ta'ala berikan kepada kita pakaian untuk menjaga kita, melindungi kita dari musim panas. Begitu juga di saat terjadi peperangan di antara manusia. Jadi ini ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat muliakan oleh Allah, yang mesti kita ingat bahwa pakaian merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada manusia. Dan kita tatkala membaca bagaimana cerita Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan nenek moyang kita Hawa alaihi salam di surga, maka Allah tabaraka ta'ala mengatakan bahwa salah satu di antara makar yang dilakukan dan diinginkan oleh iblis dan bala tentaranya untuk mengeluarkan Adam dari surga dan untuk menjatuhkan Adam dan Hawa dari jalan Allah tabaraka ta'ala ke dalam maksiat, salah satu di antara tujuannya adalah untuk menyingkap aurat mereka berdua. Maka Allah tabaraka ta'ala mengatakan, liyuriyahuma sawatihima. Dia berusaha menggoda Adam untuk mendekati pohon yang dilarang untuk didekati, memakan buah dari pohon yang dilarang untuk didekati. Salah satu di antara tujuannya adalah liyuriyahuma sawatihima, untuk menampakkan kepada mereka berdua aurat mereka berdua. Maka ini perlu kita perhatikan para ikhwah dan akhwat, semoga Allah tabaraka wa ta'ala merahmati kita, bahwa pakaian adalah nikmat besar. Dan salah satu di antara tujuan diturunkannya pakaian kepada kita adalah untuk menutup aurat. Kemudian syaitan dan bala tentaranya akan berusaha semaksimal mungkin dengan semua kemampuan yang mereka miliki untuk mengajak kita kepada perbuatan tercela. Apa itu? Menyingkap aurat kita. menyingkap aurat kita, berusaha bagaimana seorang manusia hidupnya tidak menutup aurat, atau kalaupun seandainya menutup aurat akan tapi tidak sempurna. Makanya kita dapati Islam, subhanallah, agama yang Allah tabaraka taala tidak ingin pemeluknya berjalan di atas muka bumi, melakukan amal perbuatan di atas muka bumi yang tidak terkait dengan Tuhannya. Karena itu kita dapati Islam, sebagaimana kita berbeda dengan semua umat dari keyakinan, ya, dari keyakinan kita, akidah kita, maka Islam juga menetapkan syariat agar semua muslim berbeda dari semua umat terkait dengan pakaian dan penampilan mereka. Maka kita dapati, para ikhwah dan akhwat, semoga Allah tabaraka taala merahmati kita, Islam menetapkan syariat terkait masalah berpakaian. Islam menetapkan terkait dengan masalah berpakaian. Jadi antum bayangkan, sebagaimana kata Salman Al-Farisi radhiyallahu taala an, bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada umatnya segala perkara, sampai dalam urusan apa? Buang hajat. Sampai dalam urusan buang hajat, Nabi kita mengajarkan, kalau antum masuk ke dalam tempat buang hajat, Nabi perintahkan dahulukan kaki kiri dan baca doa, bismillah Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian adab di dalam tempat buang hajat juga diajarkan Islam, di antaranya makruh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sangat membenci, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang berada di tempat buang hajat, sedang buang hajat berbicara. Ini diajarkan. Kemudian bagaimana Anda beristinja, bagaimana Anda bersuci, diajarkan semuanya. Kalau dengan menggunakan batu, berapa jumlah batu minimal yang mesti Anda pakai. Kemudian tatkala Anda keluar, Anda mesti mendahulukan kaki kanan, kemudian mengatakan ghufranaka. Jadi kalau buang hajat saja diatur oleh Nabi kita yang mulia sallam, diatur oleh agama ini, apatah lagi masalah berpakaian. Apatah lagi masalah berpakaian terkait dengan apa? Terkait dengan nikmat besar ini, kemudian terkait dengan bahwa syaitan dan bala tentaranya berusaha semaksimal mungkin agar kiranya kita terjatuh ke dalam maksiat, sehingga kita semua membuka aurat atau memakai pakaian tidak sesuai dengan syariat. Makanya kalau ditanya, apakah Islam mengatur masalah berpakaian? Jawabannya sangat jelas, Islam telah mengaturnya. Sangat jelas Islam telah mengaturnya. Karena itu Nabi kita yang mulia SAW dalam banyak hadisnya, Nabi kita yang mulia SAW dalam banyak hadisnya, baik terkait dengan pakaian wanita, baik terkait dengan pakaian lelaki, Nabi kita yang mulia SAW telah menjelaskan sejelas-jelasnya bagaimana sebenarnya berpakaian yang Islami, bagaimana sebenarnya pakaian yang diperintahkan oleh syariat yang tidak bertentangan dengan syariat. Ini ikhwani wa akhwati kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala, yang hendaknya kita perhatikan. Jadi jangan sampai kita berkeyakinan bahwa cara berpakaian tidak kaitannya dengan agama. Jadi boleh orang berkehendak dia, boleh orang berpakaian semau dia, tanpa merujuk kepada penjelasan dan keterangan dari firman Allah tabaraka taala maupun dari sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jelaskan bahwa Islam telah mengatur cara berpakaian yang Islami, dari Al-Qur'an maupun dari sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perlu kita juga sampaikan bahwa berpakaian itu sangat erat kaitannya dengan akidah. Sangat erat kaitannya dengan akidah. Karena itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an pernah mengatakan, beliau berwasiat kepada seluruh kaum muslimin yang dikirim ke daerah-daerah untuk menaklukkan daerah-daerah, negara-negara kala itu. Umar berwasiat kepada komandan perangnya, berwasiat juga kepada seluruh kaum muslimin. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, hati-hati kalian dari pakaian yang dipakai oleh orang-orang ajam. Maksudnya orang kafir. Hati-hati daripada pakaian ajam, yaitu orang kafir. Kenapa? Beliau mengatakan, fa innahu la yushbihu ziyyu ziyya illa wa yushbihul qulubal quluba. Beliau mengatakan, kenapa mesti berhati-hati? Beliau mengatakan, sesungguhnya penampilan luar, pakaian tidak akan pernah sama kecuali apabila hatinya juga sama. Ini mesti dicamkan, ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat. Karena sebagian orang mengatakan, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita katakan bermasalah, sebagaimana kata Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, tidak akan pernah sama pakaian Anda dengan seseorang. Pakaian Anda dengan seseorang, kecuali hati Anda dengan dia pasti sama. Karena itu, mesti kita menyesuaikan pakaian kita dengan ajaran Nabi kita. Karena kalau kita sesuaikan dengan ajaran Nabi kita yang dipraktikkan oleh para sahabat Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah hati kita biidznillah akan sama dengan hati para sahabat, dan juga insyaallah sama dengan hati Nabi kita yang mencintai Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khair Ustaz. Jadi intinya memang ternyata pakaian itu merupakan sebuah nikmat ya Ustaz ya. Yeah. Nah, kemudian kita memang bahwa diketahui kata Salman Afisi, Rasulullah telah memberikan semua ajaran termasuk berpakaian. Jadi pakaian yang syar'i itu seperti apa ya Ustaz? Baik, terkait dengan pakaian yang syar'i, pakaian yang sesuai dengan syariat, maka tentunya berbeda antara pakaian lelaki dengan pakaian perempuan. Ini semua ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kadratnya. Tidak disamakan antara pakaian lelaki dan tidak disamakan antara pakaian perempuan. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan bahwa pakaian yang paling utama di antara syaratnya, banyak syaratnya ya, sebagian ulama mengatakan ada 7 untuk syarat pakaian perempuan, kalau untuk pakaian laki sebagian ulama mengatakan ada 5. Namun kita di sini hanya menyebutkan yang terpenting daripada syarat itu. Di antara syarat yang sangat penting diperhatikan untuk pakaian adalah sebagaimana ibarat ungkapan para ulama, dan ini ungkapan dinukil oleh mayoritas para ulama dalam kitab-kitab mereka tatkala mereka membahas tentang masalah pakaian. Mereka mengatakan syarat pakaian la yashifu wa la yahifu. Ini kaidahnya. Yang pertama, pakaian itu tidak boleh yashif. Yashif ini artinya membayang. Tidak boleh membayang. Jadi mesti pakaian ini tebal. Jadi tatkala dilihat seorang berpakaian tidak menggambarkan kulit yang ada di badan. Ini syarat yang pertama. Kemudian selanjutnya yasif. Yasif artinya tidak ketat sehingga terlihat lekuk tubuh. Ini syarat yang paling utama. Mungkin ada sebagian orang bertanya seperti ini, syarat berpakaian seperti ini mestikah, adakah dalilnya Ustaz? Maka para ulama menjawab tidak mungkin. Para ulama rahimahullah ta'ala tatkala berbicara tentang masalah agama menentukan sesuatu kecuali pasti ada dalil. Dalil yang paling jelas dan tegas dalam hal ini diriwayatkan Imam Muslim. Apa kata Nabi kita yang mulia SAW? Beliau SAW bersabda, sinfani min ahli nari lam arahuma. Ada 2 golongan penduduk neraka, kata Nabi SAW, yang sampai saat ini aku belum pernah melihatnya. Maksudnya 2 golongan ini belum pernah dilihat oleh Nabi karena waktu itu memang belum muncul orang-orang yang melakukan sifat seperti ini. Ini maksudnya. Jadi 2 golongan tidak atau belum pernah dilihat oleh Rasulullah. Nabi SAW belum melihatnya. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribu nabihan nas. Pertama adalah satu kaum yang di tangan mereka ada cambuk seperti ekor-ekor sapi. Yadribu nabihan nas, yang mereka gunakan untuk memukul manusia. Maksudnya ini menggambarkan pemimpin-pemimpin yang zalim, yang selalu menzalimi masyarakatnya, menyakiti masyarakatnya, mencambuk masyarakatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan syarat ini. Apa kata Nabi SAW? Wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna aljannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha latujadu min masirati kadha wa kadha. Apa kata Nabi SAW? Yang kedua adalah nisaun kasiat, wanita-wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Mumilat, berjalan dengan berlenggak-lenggok. Ma'ilatun ru'usuhun, kemudian rambut mereka miring sebagaimana punuk seekor unta. Apa kata Rasulullah? La yadkhulnal jannah, mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan pernah mencium bau surga. Wa inna rihaha latujadu min masirati kada wa kada. Padahal wangi surga itu bisa tercium dari perjalanan sekian-sekian. Dalam suatu riwayat 40 tahun perjalanan seorang itu bisa mencium bau surga. Ini syarat yang pertama. Apa itu? Mesti dia tebal sehingga tidak membayang. Kemudian yang kedua, mesti dia tidak ketat, ya tidak ketat sehingga membentuk lekuk tubuh. Ini syarat yang pertama yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala sesuai dengan hadis yang telah disabdakan oleh Nabi kita yang mulia SAW. Dan kalau seandainya antum lihat di tengah masyarakat kita kaum muslimat, kira-kira mayoritas kaum muslimat sekarang menyelisih hadis ini atau tidak? Apa jawabannya? Menyelisih. Bahkan bukan sampai pada tingkat memakai pakaian yang tipis dan membayang, sampai menyingkap aurat itu. Jadi bukan ditutup lagi dia. Bukan ditutup lagi. Sehingga kita dapat, subhanallah, seorang wanita dengan mudah membuka auratnya. Maka mesti seorang wanita tahu auratnya itu yang mana. Mesti dia belajar mana aurat yang wajib ditutup. Karena kita takut jangan-jangan para wanita mereka tidak menutup aurat, enggak tahu kalau aurat itu yang kadang-kala kita takutkan. Maka antum yang paham dan kita semua paham hendaknya memberi penjelasan kepada kaum wanita bahwa mana dari tubuh mereka yang dikatakan sebagai aurat yang wajib dan mesti untuk ditutup. Kemudian di antara syarat juga disebutkan oleh para ulama dari sekian banyak syarat yang mereka sebutkan, pakaian tadi tidak boleh menyerupai pakaian orang-orang kafir dan orang-orang fajir. Orang kafir dan orang yang banyak melakukan maksiat. Jadi Islam itu punya ciri khas. Islam punya ciri khas dengan akidah kita, dengan syariat kita. Sebagaimana kita katakan tadi bahwa Allah Rabbul Alamin membedakan kita dari akidah kita, dari semua pemeluk agama, maka Islam bedakan kita cara berpenampilan, cara berpakaian daripada semua pemeluk agama. Maka kita katakan syarat yang kedua yang mesti diperhatikan dalam berpakaian, tidak boleh pakaian kita menyerupai pakaian orang kafir, disebut dengan tasyabbuh. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, dan sabda ini adalah ancaman. Apa kata Nabi SAW? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum dalam ciri khas mereka, dalam bentuk apapun, baik dalam keyakinan, dalam perbuatan, maupun dalam berpakaian, kita serupai mereka, maka Nabi SAW katakan, fahuwa minhum, maka dia termasuk golongan mereka. Makanya para ulama mengatakan, mesti pakaian tidak menyerupai pakaian orang kafir. Iya. Ini di antara syarat yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Dan ini baik syarat yang pertama dan kedua ini umum baik laki-laki maupun perempuan. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian syarat selanjutnya adalah mesti longgar. Ya, kalau kita sempit maka ini bertentangan dengan syaratnya yaitu longgar. Makanya seorang wanita tidak boleh memakai pakaian yang sempit dan kalau laki-laki makruh hukumnya. Laki-laki makruh hukumnya memakai pakaian sempit. Dia mesti memakai pakaian yang longgar, apalagi terkait dengan sholat. Apalagi terkait dengan sholat. Jadi kalau kita memakai pakaian sempit terkait dengan sholat, ini dimakruhkan oleh para ulama. Tapi kalau sampai tersingkap, ini berarti hukum sholatnya apa? Batal. Kalau tersingkap. Ya mohon maaf, mungkin banyak para lelaki yang sholat mungkin menggunakan kaos. Tidak masalah sebenarnya dari sisi sah atau tidaknya. Tapi tatkala dia ruku atau tatkala dia sujud, terlihat, mohon maaf, belakangnya terlihat, tersingkap, terbuka, maka sholatnya tidak sah. Ini diperhatikan para ikhwah, para akhwat, ya, yang hendaknya kita perhatikan. Nah, ini diantara ya, diantara syarat-syarat berpakaian yang telah ditetapkan oleh syariat kita. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Jadi, ternyata memang sebuah ancaman ya, bahwa kita harus benar-benar memperhatikan aurat kita. Terlebih-lebih laki-laki zaman sekarang, kebanyakan yang ikut apa fitness gitu ya, sengaja membentuk badannya six pack, pakai pakaian ketat biar kelihatan gitu ya. Padahal kita sendiri yang one pack juga malu yang menunjukkan ya. Oke. Nah, jadi untuk saat ini kita buka sesi pertanyaan, 3 orang bertanya. 2 pertanyaan dari ikhwan dan 1 pertanyaan dari akhwat. Dipersilahkan. Ada? Dari ikhwan? Dari abang-abang ya? Iya, silakan bang. Panitia boleh? Silakan ajukan pertanyaan sepuas-puasnya. Ya, jarang sekali kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa pertanyaannya berhubungan dengan kondisi zaman sekarang, kawan-kawan sekalian. Ini dari akhwat. Ya. Ya, khusus ikhwan sembari menunggu pertanyaan, di sini ada informasi. Tadi ketika masuk kita diberikan kertas ya, secari kertas. Saya mohon untuk pada kertas-kertas ini sudah diisi, dibagikan kembali kepada panitia. Karena datanya akan diundi, ada hadiah lah disediakan oleh panitia. Jadi itu rupanya ada door prize-nya. Wah, tahu gitu saya nyatat juga tadi ya. Oke. Jadi bagi yang belum silakan isi, nanti ada kita ada bagi-bagi hadiah kawan-kawan sekalian. Oke, silakan. Sebutkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Nama saya Surya. Yang ingin saya tanyakan tentang hijab bagi akhwat, Ustaz. Karena saya mempunyai adik perempuan. Jadi terkadang ketika kita memberi pemahaman kepada saudara perempuan kita ataupun ibu kita, alasan adik kita untuk tidak berhijab adalah kalau kita memakai hijab syar'i atau pakaian syar'i, susah dapat kerjanya, Ustaz. Dan yang kedua, alasannya karena juga belum dapat hidayah. Dan yang ketiga, kalau laki-laki itu kan biasanya suka dengan wanita-wanita yang seksi, jadi dia takut dengan fenomena semacam itu, Ustaz. Jadi kita sebagai saudaranya bagaimana memberi pemahaman yang benar kepada saudara kita ini atau saudari kita ini. Terima kasih, Ustaz. Syukran. Jazakumullah khair. Ya, baik. Pertanyaan kedua, silakan. Bagi teman-teman lainnya. Dari akhwat, panitia gimana? Ya, pertanyaan kedua. Silakan, Pak. Panitia, tolong mohon mikrofonnya. Jadi saya tampung dulu ya. Jadi biar baru dijelaskan Ustaz skala semuanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, Ustaz. Nah, sekarang ini kan kita sering lihat di baik di media, di itu pakaian seorang perempuan Syiah dengan ISIS itu hampir sama dengan pakaian kita orang mukmin gitu, Ustaz. Jadi kita sendiri itu susah membedakan mana yang kaum kita, mana yang orang Syiah gitu, Ustaz. Nah, kalau menurut Ustaz sendiri, bagaimana kalau misalkan kita ini misalkan mau berpakaian nih dengan cadar, dengan hitam-hitam semua, terus kita tuh dijas, kita tuh orangnya ISIS kah, ini kah, inilah gitu, Ustaz. Nah, bagaimana solusi untuk hal yang seperti itu, Ustaz, supaya kita semakin kuat dan nggak kenapa-napa di dalam perjalanan kita, misalkan di luar gitu, kalau dijas seperti itu kita pun nggak terjadi apa namanya, nggak menciut gitu, Ustaz. Terima kasih, itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan ketiga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya yang pertama, apa hukum isbal? Kenapa bisa terjadi ikhtilaf di antara ulama? Yang kedua, apakah sirwal atau celana harus komprang? Bolehkah memakai celana agak longgar dan tidak isbal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa namanya tadi, Bang? Pak Edi. Pak Edi. Oke, jadi kita ada 3 pertanyaan dari Bang Suryadi, dari seorang akhwat dan Pak Edi. Yang pertama kita bahas dari Suryadi. Bagaimana ya, Ustaz, hijab bagi akhwat? Karena kita punya saudari atau mungkin ya sepupu siapalah ya. Ketika kita ajarkan mereka untuk berhijab yang syar'i, mereka banyak alasan. Di antaranya seperti alasan klasik, susah dapat kerjaan. Kemudian ya biayanya mahal. Dan yang paling parah lagi, takut enggak laku gitu, Ustaz ya. Mungkin Ustaz bisa jelaskan, Ustaz, bagaimana solusinya untuk mengajak mereka. Terima kasih. Taib, jadi keyakinan seperti ini muncul karena lemahnya iman. Lemahnya iman. Bukankah Rabb kita Allah tabaraka wa taala yang berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang saya bertakwa kepada Allah, dan termasuk takwa ini apa? Bagi seorang wanita berhijab, ini termasuk takwa. Karena ia mengikuti perintah yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ia bertakwa, Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang saya bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar untuk urusannya. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rezeki kepadanya dari jalan yang tidak ia sangka sebelumnya. Jadi saya katakan ini kurang iman. Kurang iman. Bukankah kita mengimani sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa tatkala umur janin sudah 120 hari, 4 bulan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa yu'maru bi arba'i kalimat, diutus malaikat, summa yursalu ilaihil malak. Diutus malaikat, kemudian apa? Diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Salah satu di antaranya tentang apa? Rezekinya. Jadi ini karena lemahnya iman. Seorang wanita tatkala diperintahkan, diajak, dihimbau untuk berhijab sesuai dengan syariat, alasannya sulit dapat kerjaan. Bukankah rezeki sudah ditentukan oleh Allah? Apa yang terjadi dalam kehidupan kita sudah ditentukan oleh Allah tabaraka taala? Kemudian juga takut jodoh misalnya, bukankah Allah tabaraka taala mengatakan at-thayyibatu lit-thayyibin? Orang yang baik pasangannya adalah yang baik pula. Maka ini kita katakan bagi akhwat yang seperti ini, bagi seorang wanita yang seperti ini yang masih takut berhijab, kita katakan berimanlah anda kepada Allah. Berimanlah anda kepada Allah, dekatlah kepada Allah, niscaya Allah akan mudahkan semua urusan kita. Bahkan kita dapati seorang akhwat yang tambah istiqamah, berhijab sesuai dengan syariat, malah kita dapati mereka sesuai dengan janji Allah, dibukakan oleh Allah rezeki yang tidak disangka sebelumnya. Diberikan oleh Allah tabaraka taala jodoh yang tidak dia sangka-sangka sebelumnya tatkala ia berhijab. Maka tinggal iman dipupuk, banyak belajar, banyak mendekat kepada orang-orang saleh, orang-orang baik, insyaallah Allah tabaraka taala tumbuhkan iman di hati wanita ini sehingga lambat laun ia akan mampu berhijab sesuai dengan syariat yang telah disyariatkan oleh Allah tabaraka taala. Jadi yang paling penting itu pertama dipupuk dulu keimanan dan ketakwaannya ya Ustaz ya. Jadi artinya dasarnya dulu. Sebaiknya kita ajak dulu untuk mengikuti kajian-kajian, berkumpul dengan orang-orang yang sama itu Ustaz ya. Baik, nah pertanyaan kedua, ini dari akhwat. Mengenai hijab yang syar'i, mirip juga dengan hijab yang dipakai orang-orang Syiah dan ISIS. Nah, jadi menjepitkan kadang-kadang kita juga dicela, wah ISIS loh gitu ya. Nah, seperti lagi heboh-heboh zaman sekarang ISIS di kantor saya, mentang-mentang saya berjenggot, celana gantung ISIS, sikit-sikit gorok katanya, kan? Jadi termasuk juga ini, ah kos Syiah kos ISIS kok, ini bagaimana cara kira-kira kiat-kiat Ustaz untuk menghadapinya Ustaz? Silakan. Masya Allah. Jadi yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala, di kesempatan ini juga kita ingatkan bahwa apa yang diyakini oleh ISIS dan juga dilakukan oleh mereka sama sekali tidak ada kaitannya dengan Islam. Dan juga terkait dengan keyakinan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah juga tidak ada kaitannya dengan Islam. Juga tidak ada kaitan dengan Islam. Ini dua kelompok yang sama-sama keluar dari jalan kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang jadi patokan di dalam berlibas atau berpakaian dalam aturan syariat itu adalah dalil Quran dan Sunnah. Jadi sekalipun anda dikatakan sama dengan si fulan yang sesat-sesat, akan tapi anda sesuai dengan Quran hadis, maka enggak usah dipikirkan. Yang penting kita berada di atas jalan yang benar. Jadi jangan sampai karena dianggap yang berjanggut kemudian dituduh ISIS, misalnya antum cukur janggut antum. Iya, jangan sampai tatkala antum berhijab syar'i dituduh orang Syiah sama pakaian seperti orang Syiah, wanita Syiah, anti buka aurat. Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Intinya, kalaupun dituduh kita sabar. Dan kita jelaskan ke yang menuduh bahwasanya mungkin casingnya sama. Casingnya sama. Akan tapi keyakinan di hati saya itu sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Sesuai dengan ayat ini, sesuai dengan hadis ini. Jadi jangan akhwat kita ingatkan, jangan sampai, atau ikhwan kita ingatkan, jangan sampai tatkala ada orang mengatakan pakaian anda ini sama seperti ini, pakaian anda sama seperti ini, kita katakan pakaian saya sama seperti Rasulullah, pakaian saya sama seperti ibunda Khadijah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha. Ini mesti ditanamkan. Jadi jangan kalau dikatakan tadi sampai ciut, sampai kurang memiliki keberanian lagi pakai hijab, ini mesti dihilangkan sifat-sifat seperti ini. Istiqamah tetaplah di atas dalil dalam berpakaian sesuai dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Menjelaskan bahwa mereka-mereka yang disamakan dengan kita itu mungkin berpenampilannya sama, akan tapi keyakinan mereka dengan keyakinan kita itu berbeda. Maka kita sebutkan di sini di awal tadi bahwa ISIS dan Syiah sama sekali tidak ada kaitannya dengan Islam. Karena yang mereka yakini, yang mereka lakukan bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Juga kita itu harus menunjukkan syariat Islam kita jalankan ya Ustaz ya. Benar, jadi saya juga benar. Punya pengalaman begitu di kantor. Dua kali saya bekerja di perusahaan orang asing ya, orang kafir. ya mereka selalu saja menyindir tuh, menyindir, oh ya, kamu nggak bisa masuk ke Amerika, kamu nanti tahan di Singapura, tahan gara-gara jenggot. Kemudian jenggot saya tipis gitu ya kan, nggak panjang-panjang amat gitu. Kemudian celana juga gantung, tapi saya buktikan aja ya, inilah Islam. Dan apa yang ada di televisi seperti Pos Mubuman, apakah saya nampak tanda-tanda orang yang mau ngebom gitu ya kan? Nah, dan saya buktikan bahwa sampai sekarang saya bersosialisasi dengan mereka, berbuat baik. Akhirnya mereka paradigma mereka berubah. Bahkan sampai-sampai kemarin ada yang mengatakan, wah kau bi jenggot macam kambing loh, kata dia kan. Samkin marah saya bilang, anjing nggak berjenggot, saya bilang. Wah, diam dia langsung saat. Jangan dilakukan ya, oke. Oke. Nah, jadi tunjukkan aja ya. Nah, yang ketiga dari Bang Naik tadi ya. Nah, apa hukum isbal, Ustaz? Kenapa ya ada terjadi perbedaan ikhtilaf? Saya juga bingung perbedaannya di mana gitu ya. Nah, terus kemudian boleh, apakah celana harus apa? Komprang itu seperti apa komprang? Longgar ya, longgar. Kenapa harus longgar seperti ini gitu ya? Kenapa enggak ketat gitu ya? Nah, mungkin Ustaz bisa jelaskan pengertian mungkin juga sebagian yang baru-baru belum, apa sih isbal itu gitu ya. Boleh mungkin Ustaz dijelaskan, Ustaz? Taib, isbal artinya adalah memakai celana sehingga melewati mata kaki. Jadi celananya menutupi mata kaki, atau sarungnya menutupi mata kaki, atau jubahnya menutupi mata kaki. Ini yang disebut dengan isbal dalam syariat. Ini disebut dengan isbal. Kemudian terkait dengan isbal ini, Nabi kita yang mulia SAW dalam beberapa hadis telah melarangnya. Telah melarangnya. Jadi kalau dikatakan ada ikhtilaf, maka bukan ikhtilaf dalam pelarangan. Bukan ikhtilaf dalam pelarangan. Mungkin saya akan sebutkan dua hadis terkait dengan isbal yang kedua-duanya ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Kedua-duanya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Pertama dari hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kelak di akhirat Allah tidak akan melihat beberapa orang. Allah tidak akan melihat beberapa orang. Allah akan berpaling dari orang ini. Ini merupakan ancaman besar. Rabb kita yang kita harapkan kasih sayangnya, pada hari yang kita butuh kasih sayangnya, Allah berpaling dari kita. Salah satu di antaranya adalah man jarra thawbahu khuyala. Nabi mengatakan yang memakai pakaian menutupi mata kakinya karena dasar kesombongan. Ini hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua, hadis Abu Hurairah yang juga ada dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi kita yang mulia SAW mengatakan ma asfala minal izari minal ka'baini fa finnar. Nabi mengatakan setiap pakaian yang berada di bawah mata kaki, yang berada di bawah mata kaki, maka ia ada di dalam neraka, kata Nabi SAW. Coba untuk perhatikan perbedaan dua lafaz ini yang akhirnya memunculkan perbedaan para ulama, bukan tentang isbal dilarang, akan tapi tentang hukum isbal. Kalau bukan karena kesombongan. Jadi tetap semua ulama sepakat isbal dilarang. Cuman bagaimana kalau di isbal tidak karena kesombongan. Di sini para ulama memahaminya dengan dua pendapat. Coba kita perhatikan lafaz hadisnya. Semoga Allah merahmati kita dan bisa tunduk kepada kebenaran. Hadis yang pertama, Nabi SAW sebutkan isbal dengan kesombongan. Ini tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Hadis yang kedua tidak dikaitkan dengan apapun. Siapa yang menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki, maka Nabi SAW katakan letaknya di mana? Di neraka. Jadi tidak dikaitkan dengan kesombongan dan apapun. Dalam bahasa usul fikih, yang pertama disebut dengan muqayyad, yang kedua disebut dengan mutlak. Jadi hadis Abu Hurairah mutlak, hadis Ibnu Umar muqayyad. Hadis Ibnu Umar muqayyad. Sehingga sebagian para ulama menyatakan bahwa hadis yang mutlak dalam kaidah usul fikih mesti dipahami dengan hadis muqayyad. Paham kan? Insyaallah ya. Hadis mutlak, hadis Abu Hurairah kan mutlak, maksudnya tidak isbal tidak dikaitkan dengan apapun. Yang penting kalau isbal letaknya di neraka. Sedangkan hadis Abdullah bin Umar yang tidak dipandang oleh Allah kelak pada hari akhirat adalah yang isbal karena kesombongan. Sehingga sebagian ulama berpendapat hadis mutlaknya Abu Hurairah ini mesti dipahami dengan hadis muqayyad Abdullah bin Umar. Berarti yang diancam hanya karena kesombongan. Ini salah satu di antara pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Salah satu di antara pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah. Akan tetapi pendapat ulama yang lain, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ancamannya, larangannya tetap, sekalipun bukan karena kesombongan, tetap dilarang. Kenapa ikhwani? Ini hal yang mesti seorang tatkala bertanya mesti tunduk mencari kebenaran, bukan karena ingin membela keyakinan selama ini yakin. Perhatikan ikhwan, para ulama sepakat bahwa jika seandainya sebab hukum atau hukum dalam masalah itu berbeda dalam dua dalil, maka tidak bisa dibawa mutlak kepada muqayyad. Karena apa ikhwani kaum muslimin? Coba untuk perhatikan. Hukum yang pertama, ancaman yang pertama dari hadis Abdullah bin Umar, apa ancamannya? Tidak dipandang. Hadis Abu Hurairah, apa ancamannya? Neraka. Berbeda atau sama ini? Hah? Tanya ini. Hah? Satu tidak dipandang, satu neraka. Berbeda tidak ancamannya ini? Berbeda. Jadi ancamannya berbeda. Kemudian sebab ancaman ini muncul, sama atau beda? Hah? Cuma itu perhatikan nih. Sama atau beda? Yang satu diancam neraka sebabnya karena diisbal, mutlak. Yang satu diancam dengan neraka karena isbal, karena kesombongan. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Coba lihat, sebab munculnya ancaman berbeda dan ancamannya berbeda. Berbeda. Sepakat para ulama dalam bab seperti ini tidak bisa disamakan. Tidak bisa apa? Disamakan. Karena secara akal, usul fikih kadang-kala membahas secara akal untuk pahami secara akal. Jika seandainya mutlak hadis Abu Hurairah dibawa kepada muqayyad hadis Abdullah bin Umar, saya kira semua kita yang bisa berpikir menyatakan ancaman di hadis Abdullah bin Umar tidak ancaman di hadis Abu Hurairah tidak benar. Ancaman di hadis Abu Hurairah tidak benar. Kalau seandainya mutlaknya hadis Abu Hurairah dibawa kepada muqayyadnya hadis Abdullah bin Umar, maka ancaman di dalam hadis Abu Hurairah tidak benar. Kenapa ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah? Ada dua keadaan. Yang satu isbal karena kesombongan. Jelas ancamannya apa? Tidak dipandang. Yang satu isbal mutlak tanpa ada kesombongan atau tidak kesombongan. Ancamannya apa? Neraka. Kalau kita bawa hadis yang mutlak ini ke hadis muqayyad, ancaman yang hadis Abu Hurairah ada tidak? Enggak berlaku jadinya. Makanya para ulama mengatakan kalau hukumnya berbeda atau sebabnya berbeda, maka hadis mutlak tidak bisa dibawa kepada hadis muqayyad. Tapi kalau hukumnya satu, silahkan. Ini kaidah umum, hamlul mutlak alal muqayyad. Hadis mutlak atau dalil mutlak mesti dipahami dengan hadis muqayyad. Ini kalau hukumnya sama atau juga sebabnya sama. Tapi kalau hukumnya berbeda, sebab muncul hukum juga berbeda, maka tidak bisa disamakan. Ini ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat muliakan oleh Allah. Jadi ini letak perbedaan, ya, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun di sini saya ingin tegaskan suatu yang sebenarnya lebih penting dari poin ini. Sebenarnya lebih penting dari poin ini yang terluput dari banyak hati kaum muslimin dan kaum muslimat. Kita tahu bahwasanya hukum Islam itu ada berapa? Ada lima. Ada haram, satu lagi apa? Lawan haram apa? Hah? Lawan haram. Halal atau wajib lah kita katakan ya. Kemudian makruh dan sunnah. Yang kelima, mubah. Ini kan hukum Islam. Baik, kita berbicara bukan perkara haram, bukan perkara wajib. Tapi kita berbicara perkara sunnah dan makruh. Taruhlah seandainya kita berpendapat dengan pendapat Al-Imam An-Nawawi yang mengatakan isbal itu apa? Makruh. Kecuali kalau karena kesombongan. Taruh kita berpendapat dengan demikian. Mana ulama yang menyatakan kalau makruh itu untuk dikerjakan? Mana ulama yang mengatakan kalau makruh untuk dikerjakan? Sebagaimana mana ulama yang mengatakan kalau sunnah itu untuk ditinggalkan? Paham maksud saya kan? Jadi sekalipun makruh, makruh itu apa pengertiannya? Makruh Anda mesti meninggalkannya. Anda mesti meninggalkannya, sekalipun beda dari sisi haram. Kalau haram Anda lakukan, Anda berdosa, Anda tinggalkan karena Allah, Anda berpahala. Tapi kalau makruh tetap dikatakan Anda tinggalkan berpahala, melakukannya sekalipun tidak bersalah. Tapi mana ulama yang mengatakan kalau makruh ini maksudnya boleh antum kerjakan? Enggak ada. Hatta Imam Nawawi yang mengatakan makruh misalnya isbat, tetap mereka mengatakan jangan isbat. Sekalipun apa? Makruh. Datang sebagian kaum muslimin, makruh malah dicintai. Sunnah malah dibenci. Ini kaidah beragama yang bertentangan dengan syariat. Karena itu Nabi SAW mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, dari hadis Abu Hurairah, Nabi SAW katakan, "Ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang kalian, apa yang aku larang tinggalkan. Larangan Nabi dua. Pertama larangan haram, yang kedua larangan makruh. Nabi katakan fastanibuhu, tinggalkan. Yang kedua, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan yang aku perintahkan dengannya, lakukan sesuai dengan kemampuan. Yang diperintah Nabi ada dua. Pertama apa? Wajib, dan yang kedua sunnah. Nah, kita katakan para ikhwah mungkin yang berpendapat dengan pendapat makruh, walaupun kita sudah jelaskan pendapat ini secara tarjih al-adillah, memilah dalil, melihat kekuatan dalil, maka pendapat mengatakan makruh ini lemah. Tapi sekalipun Anda berpendapat dengan pendapat ini misalnya, masa makruh Anda cintai? Ini gimana jadi? Masa makruh Anda cintai? Seharusnya namanya makruh dibenci, Anda tinggal. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sebenarnya dalam bermuamalah kepada Allah, dalam beragama, dan ini ditunjukkan oleh para sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Nah, iya, jazakallahu khairan Ustaz. Jadi satu lagi, apakah celana itu harus komprang? Boleh enggak dikerucutkan atau pakai jeans yang ketat seperti itu, khusus ikhwan Ustaz? Baik, terkait dengan pertanyaan tadi, dia disebutkan oleh sang penanya tadi, seingat saya, dia tidak terlalu komprang dan tidak sempit, jadi sedang-sedang. Ya, kalau dia sempit sampai membentuk lekuk tubuh, kita tadi sudah sebutkan bahwa untuk lelaki ini hukumnya apa? Makruh, khususnya dikaitkan dengan salat. Dikaitkan dengan salat, seperti mungkin celana sekarang yang disebut dengan celana kuncup, ya. Celana kuncup atau celana pena atau pulpen, kata orang. Enggak tahu antum ya. Zaman sekarang. Nah, itulah katanya. Ini kalau sudah sampai ke tingkat itu, sampai kuncup sekali dia, ini makruh. Kalau untuk perempuan, ini masuk ke dalam ancaman hukumnya haram. Ya, jadi ya tidak, kalau tidak terlalu komprang tidak ada masalah, akan tapi jangan sampai ketat dia sehingga membentuk lekuk tubuh. Untuk laki-laki khususnya dikaitkan dengan salat, bagaimana yang saya sebutkan tadi. Khususnya salat, kita mesti menjaga pakaian kita di waktu kita salat, karena Rabb kita Allah tabaraka taala tatkala menyinggung tentang pakaian dalam salat, Allah tidak mengatakan tutup aurat kalian di dalam salat. Tapi Allah mengatakan, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, pakailah perhiasan kalian. Jadi Allah enggak mengatakan, "Wahai anak Adam, tutup aurat kalian di dalam salat." Enggak. Allah mengatakan, "Pakailah, ambillah perhiasan kalian di saat salat." Maksudnya apa? Tatkala kita salat, kita hendaknya berada pada penampilan yang paling sempurna tatkala akan menghadap Allah Rabbul Izzati Jalla Jalaluhu Subhanahu Jalla wa Ala. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Baik, kembali saya buka 3 sesi pertanyaan, kali ini dari 2 akhwat, 1 ikhwan. Ya, silakan pertama. Jangan lupa sebutkan namanya ya. Deddy Saputra. Ya? Deddy Saputra. Bang Deddy. Saya mau menanyakan begini, Ustaz. Boleh lebih dekat sedikit, Bang? Kurang dengar suaranya. Tadi Ustaz sudah menyebutkan dalilnya tentang mengenai pakaian perempuan, gitu kan? Tidak menutupi aurat, tidak menampakkan lekuk tubuh, dan dengan syarat-syaratnya, gitu kan? Bagaimana sekarang kalau yang di sekolah-sekolah umum itu, Ustaz? SD yang merah, SMP yang biru, yang SMA-nya ungu gitu. Pakaian mereka tidak secara syariat. Apa enggak bertentangan itu, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Ya, baik. Bagaimana dengan seragam sekolah zaman sekarang gitu ya? Terima kasih. Baik, dari akhwatnya. Silakan bagi kakak-kakaknya. Ada? Silakan. Ada? Baik, menunggu pertanyaan langsung mungkin bisa Ustaz bisa jawab. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wigi. Nah, di sini saya ingin bertanya. Dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31 yang mana isinya ulurkanlah kerudungmu sampai ke dada. Nah, terus kita jumpain lagi di Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 59, ulurkanlah jilbabmu sampai ke seluruh tubuh. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31 dengan Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 59? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir ada? Ya, jika enggak ada, saya mau nanya juga loh Ustaz ya, boleh ya. Nah, jadi gini Ustaz. Tadi ya saya ini dulu jawab di bawah pertanyaan saya karena pertanyaan saya enggak sakral mungkin ya. Saya tanya dulu kepada Bang Deddy tadi. Jadi bagaimana dengan seragam sekolah zaman sekarang? Terlebih-lebih mungkin ada orang yang ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah umum, sementara mereka juga enggak berhak untuk apa dilarang juga ya, seperti ada akhwat misalnya disuruh pakai jilbab lebar dilarang ke sekolahnya. Ini gimana kira-kira tindakan kita Ustaz? Baik, ini merupakan satu di antara hal yang musibah sebenarnya. Tatkala satu lembaga muslim melarang orang Islam memakai pakaian sesuai dengan Islam, sesuai dengan syariat. Ya, ini merupakan satu musibah sebenarnya. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala, dan ini tetap kita katakan bahwa salah satu di antara sebabnya kemungkinan besar tatkala iman di dada setiap kita itu tidak ada. Sehingga kadangkala tanpa disadari dia malah memusuhi syariat agamanya. Malah membenci syariat agamanya. Ya, maka kalau terkait dengan seragam sekolah, maka kita katakan tentunya dibedakan antara satu tingkatan dengan tingkatan selanjutnya. Ya, beda dengan SD dan seterusnya. Ya, ini tentunya kalau untuk lelaki secara garis besar kita katakan kurang lebih kalau sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di lembaga-lembaga tertentu tersebut, insya Allah tidak bertentangan dengan syariat. Yang ada adalah sebagian siswa sekarang karena melihat sana dan sini, malah dia tidak mengikuti peraturan. Tapi sebenarnya yang telah ditetapkan untuk kaum lelaki dalam seragam di sekolah, itu sebenarnya tidak boleh kuncup. Jadi ini standar pakaiannya. Cuman karena anak-anak kita sekarang mengikuti apa yang kita katakan dengan mode dan perkembangan zaman, sehingga tanpa disahkan oleh sekolah, dia mengikuti mode-mode tersebut sehingga pakaian dia bertentangan dengan syariat. Adapun terkait dengan wanita, khususnya kalau dia sudah SMA dan selanjutnya kuliah dan sebagainya, maka kita katakan ini memang banyak bertentangan dengan syariat. Maka semaksimal mungkin diusahakan. Diusahakan semaksimal mungkin bagi mereka-mereka untuk memakai pakaian sesuai dengan syariat. Karena kalau laki-laki, kenapa kita katakan mudah? Karena aturannya laki-laki itu memakai pakaian yang sesuai dengan adat yang ada di daerah Islam tersebut, selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau perempuan, maka dia ada aturan bagunya. Bagaimana jilbabnya, sebagaimana ditanyakan oleh ukhti tadi, terkait dengan jilbab mesti panjang, ya, mesti menutupi dada, ya, kemudian bajunya juga hajur sekujur tubuh dan sebagainya. Ini syariatnya baku. Maka bagi perempuan semaksimal mungkin, tatkala dia mungkin belajar ke lembaga pendidikan tertentu, maka sesuaikan pakaian dengan aturan syariat. Jadi jilbabnya mesti sebagaimana disebutkan oleh ukhti tadi, sesuai dengan firman Allah, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Hendaknya mereka julurkan jilbab mereka menutupi dada dan pakaian mereka sekujur tubuh. Ini aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Ini aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Maka jika seandainya antum punya dua pilihan antara lembaga yang membolehkan dengan lembaga yang melarang, maka bertakwa kepada Allah, letakkan di lembaga yang tidak melarang. Bertakwa kepada Allah tabaraka taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian kelak pada hari akhirat akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpin daripada keluarganya. Maka kalau seandainya ada dua pilihan, sekalipun yang ini masya Allah dari sisi bangunan, dari sisi segalanya mungkin lengkap, akan tapi ini mungkin dikatakan ala kadarnya, akan tapi mungkin kualitasnya juga tidaklah kalah dengan yang lain sedang misalnya, maka termasuk amanah yang mesti anda jalankan, anda mesti memilih lembaga yang membolehkan berpakaian dengan pakaian islami sesuai dengan syariat. Jangan antum kejar yang itu, antum lalaikan sehingga anda akan menyesal. Baik dunia dan penyesalan yang pasti di mana? Di akhirat. Wallahu a'lam. Jadi intinya kerudung sampai dada tapi pakaian juga seluruh tubuh ya Ustaz ya. Yeah. Oke, baik Ustaz. Nah, pertanyaan saya Ustaz, menyambung dari Isbal tadi katanya enggak masalah lah Isbal yang penting enggak sombong. Lalu bagaimana dengan fenomena sekarang? Banyak perempuan-perempuan tuh para akhwat ngomong begini. Alah enggak pentinglah jilbab lebar, yang penting hatinya. Nah, terus kemudian dia katakan, "Lihat tuh, mereka jilbabnya lebar-lebar tapi tetap aja menghibah." Ketika kumpul menceritain, nah, terjadi fenomena-fenomena seperti ini Ustaz, di mana terkadang kita yang berpakaian syar'i tidak menunjukkan ya attitude kita, sikap kita yang syar'i juga gitu. Akhirnya jadi difonis seperti itu, percuma lihat tuh, percuma dia berjilbab begini-begini, mending aku munafik tuh, mending aku biasa-biasa aja tapi enggak munafik kata dia kan. Nah, itu menurut Ustaz gimana? Terus kemudian satu lagi Ustaz, yang paling lagi heboh apalagi di zaman dunia sosmed, betul saya juga aktif di jualan online, lagi heboh-heboh itu dengan aksesoris-aksesoris. Itu bagaimana hukumnya kita menggunakan aksesoris baik ikhwan maupun akhwat? Seperti lagi heboh dulu zaman batu cincin. Kalau akhwat bros-bros, jilbabnya juga yang apa model apa? Jilbab-jilbab apa? Tutorial jilbab itu yang model-modelnya jadi kayak rambut. Itu gimana Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Baik, yang pertama sebelum kita jawab terkait dengan sebagian orang yang mengatakan bahwa yang penting adalah hati. Yang penting adalah, ini adalah ungkapan banyak orang yang ingin menghalalkan perbuatan mereka yang salah. Namun sebelumnya, sangat menarik tatkala antum sebutkan bahwa banyak juga di kalangan kita yang Masya Allah tidak iltizam, pakaiannya, zahirnya bagus. Tapi kadangkala dosa-dosa yang berbahaya itu dilakukan seperti ghibah, ya, seperti ghibah dan yang lainnya. Maka kita ingatkan, semakin kita mendekat kepada Allah, semakin kita menyempurnakan agama kita kepada Allah Tabaraka Ta'ala, maka hendaknya perbuatan kita baik zahir maupun batin semakin baik. Berusaha kita semakin baik. Ini kadang-kadang Masya Allah cadar, apa namanya, dipakai jilbab panjang, ya jubah Masya Allah, janggut juga. Ini hal yang sesuai dengan syariat Masya Allah. Akan tapi jangan sampai kita terjatuh ke dalam dosa-dosa yang lain. Berusahalah menjadi seorang muslim yang kafah. Ya, kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW secara sempurna. Kemudian terkait dengan yang penting hatinya, ya, casingnya enggak perlu diperhatikan. Ya, maka kita katakan para ikhwan dan akhwat, cukup peringatan hal ini dari sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wahyil qalb." Nabi sallallahu mengatakan, ketahuilah di tubuh seorang manusia itu ada segumpal darah. Walaupun maknanya sebenarnya segumpal daging ini kan. Ya. Kalau dia baik, maka akan baik seluruh anggota tubuh. Kalau dia rusak, rusak seluruh anggota tubuh. Maksudnya ikhwani, kalau yang satu ini baik, maka amal juga baik. Kalau yang satu ini rusak, maka amal juga rusak. Maka kita katakan pada setiap orang mengatakan, yang penting hati saya. Walaupun saya ini buka aurat, yang penting hatinya bersih. Anda dusta. Kenapa kita katakan dusta? Karena dia mengatakan, kalau hati itu bagus, apa kata Nabi? Maka amal bagus. Ini Nabi yang mengatakan. Anda dusta. Nabi mengatakan, kalau dia bagus, hati bagus, maka baguslah amal. Kalau hati rusak, maka rusaklah apa? Amal. Maka kita katakan pada seorang akhwat, yang penting kan hati saya, walaupun saya enggak pakai jilbab seperti ini, seksi seperti ini, yang penting hati saya bersih. Anda dusta. Anda dusta. Tidak benar. Ini menunjukkan tatkala Anda tidak berhijab, Anda tidak menutup aurat, menunjukkan rasanya hati Anda kotor. Hati Anda kotor, hati Anda tidak baik. Hanya syaitanlah yang menghiasi keyakinan Anda bahwa di hati Anda baik, padahal hati Anda tidak baik. Coba timbang Al-Qur'an. Timbanglah dengan Al-Qur'an, timbanglah dengan sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, perlu juga diingat, sesuai dengan sabda ini, memang tidak bisa dipisahkan antara hati dengan amal. Tidak bisa dipisahkan. Kata Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan, لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. Apa kata Nabi? Tidak akan benar iman seseorang, maksudnya amal. Iman di sini kata Imam Ibn Rajab adalah amal. Tidak akan benar iman seorang, amal seorang hamba kecuali apabila hatinya juga benar. Dan tidak akan benar hati seorang hamba kecuali lisannya benar. Coba lihat. Nabi kaitkan antara yang zahir dengan yang batin. Maka tidak benar kalau ada sebagian mengatakan, ah, ya, saya seperti ini, tapi hati saya bagus. Tidak benar. Kalau hati Anda bagus, maka insya Allah amal Anda juga pasti bagus. Maka kita katakan para akhwat, kita katakan pada seluruh kaum muslimat, kepada seluruh kaum muslimin, perhatikan. Perhatikan ini, perhatikan antara hati dengan amal. Karena itu Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih Muslim, innallaha la yanzur ila suwarikum wa la ila ajsadikum, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada penampilan kalian. Allah tidak melihat kepada fisik kalian, tapi yang Allah lihat dua dari kalian. Apa itu? Qulub, hati dan amal. Hati dan amal, kata Nabi. Jadi bukan hati saja dan bukan amal saja, kedua-duanya. Kedua-duanya mesti kita perhatikan. Maka kita katakan juga kepada para ikhwah yang sudah iltizam, akhwat sudah iltizam, zuhirnya sudah Masya Allah, amalnya sudah Masya Allah, perhatikan hati. Perhatikan hati. Begitu juga bagi yang belum iltizam, yang belum iltizam, yang menyangka hatinya baik, kita katakan perhatikan hati, perhatikan juga amal. Karena Nabi mengatakan Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, tidak melihat kepada fisik kalian, akan tapi yang Allah lihat dari kalian adalah hati kalian dan amal kalian. Maka perbaiki hati dan juga perbaiki amal, wallahu a'lam. Mengenai yang hijab-hijab, iya. Saat apa hijab-hijab yang iya. Bergaya, tutorial itu gimana Ustaz? Iya. Aksesoris yang ditanyakan, kita katakan bahwa hukum asal berpakaian, hukum asalnya mubah. Apapun bentuknya mubah. Tapi perhatikan syarat yang kita sebutkan tadi. Perhatikan syarat di antara yang kita sebutkan tadi. Mungkin antum bisa membaca buku-buku yang menjelaskan tentang syarat-syarat berpakaian Islam, bagaimana syarat-syaratnya. Jadi selama tidak bertentangan dengan syariat, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi coba kita timbang jilbab yang antum sebutkan ini bertentangan tidak dengan syariat. Coba kita timbang. Allah mengatakan wal yadribna bikumurihinna ala juyubihin. Allah mengatakan hendaknya mereka menjulurkan jilbab mereka sehingga menutupi dada mereka. Kita tanya, jilbab yang disebutkan tadi menutup dada? Saya lihat hanya apa saja? Gulung kayak pocong gitu, Ustaz. Makinya pun payah saya lihat. Makinya pun payah ini. Saya yakin payah makinya. Mungkin enggak cukup berapa menit makinya? Hah? 10 menit. 10 menit. Kelak di akhirat wanita ini akan ditanya, 10 menit anda habiskan untuk apa? Belum ditanya tentang jilbab yang sesuai dengan syariat. Masalah waktunya saya sudah ditanya. Untuk apa anda habiskan? Sudah di cermin, di kaca, sampai ulang lagi. Lagi pula ini tidak menutup dada. Ini bertentangan berarti dengan syariat, berarti tidak bisa dipakai. Kemudian kita ingatkan juga, dan ini ada keterkaitan syariat dengan pertanyaan, seorang wanita muslimah, seorang laki muslim tidak boleh memakai pakaian yang disebut dengan pakaian syuhrah. Ini di antara syaratnya. Apa pakaian syuhrah? Pakaian yang menyebabkan seorang itu tenar di kalangan sesama muslimat, di kalangan sesama muslimin. Jadi kalau dia datang, aneh gitu. Dari sisi harganya yang mahal, dari sisi penampilannya berbeda dari 1000 orang yang hadir, untuk membedakan dirinya dia pakai, maka ini termasuk pakaian yang dilarang dalam syariat. Ya, maka pernah kita ditanya tentang masalah cincin misalnya. Hukum asal cincin kan mubah, silakan. Antum pakai cincin tidak ada masalah. Aksesoris bagi laki-laki pakai cincin tidak masalah. Tapi jangan sampai cincin yang antum pakai ini syuhrah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, mungkin dari sisi larangan tidak, tapi beliau mengatakan saya takut cincin itu syuhrah. Syuhrah itu apa? Membuat antum tenar. Jadi kalau antum duduk dengan teman, antum gini-gini kan biar bunyi ya. Kenapa? Gini-gini, Masya Allah. Ini syuhrah, ini dilarang dalam Islam. Antum tatkala berpakaian, pakai apapun, antum tidak boleh. Tujuannya adalah untuk membedakan antara diri antum dengan sama kaum muslimin. Ini aturan. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Maka kita lihat mungkin dengan teman-teman, Masya Allah lagi. Namun sekarang kan sudah hilang lah mungkin ya. Ya, yang tersisa ini memang yang dari dulu sudah penggemar cincin. Selama mungkin cincinnya pada tempat yang dibolehkan dalam syariat, karena ada jari yang tidak boleh dipakaikan cincin. Selama tidak berlebihan seperti semua jari kanan dan kiri. Ya, kalung juga, laki-laki pakai kalung padahal tidak boleh. Selama tidak berlebihan sesuai dengan aturan syariat dan bukan untuk membedakan di kalangan kaum muslim, silakan anda pakai hal-hal seperti itu. Maka kaidahnya untuk apapun tetap ditimbang dengan syariat. Bertentangkah dia dengan syariat atau tidak? Bertentangan atau tidak dengan syariat? Kalau bertentangan tidak bisa dipakai. Karena kita hidup dengan Islam dan kita berharap mati juga di atas Islam. Ini harapan kita. Wallahualam. Jadi intinya Islam sudah sempurna, sudah diatur semuanya, Ustaz ya. Satu penanya terakhir ada. Iya, silakan Bang, satu orang silakan berdiri, Bang. Mikrofonnya terakhir singkat aja, Bang ya. Enggak dengar. Iya itu, Bang. Singkat ya, Bang, singkat, waktu terbatas, Bang. Dengan siapa ya, Bang? Agus. Agus. Iya, silakan Bang Agus. Assalamualaikum, Ustaz. Boleh dua pertanyaan, Ustaz? Boleh dua pertanyaan? Silakan, silakan, Bang. Oke, yang pertama, Ustaz, kaitannya tentang hijab ya. Nah, adakah rukhsah ya mengenai hijab ini untuk wanita yang sudah tua renta, Ustaz? Nah, itu yang pertama. Maksudnya gimana rukhsah? Rukhsah artinya ada keringanan tidak untuk orang wanita yang tua renta untuk tidak menggunakan hijab. Oh gitu. Apakah ada rukhsah keringanan bagi seorang wanita yang tidak ya, untuk tidak menggunakan hijab? Nah, itu yang pertama. Iya. Yang kedua, mengenai tasyabbuh, Ustaz. Ya. Jadi untuk dikatakan tidak tasyabbuh seorang muslim ya dengan pakaiannya dengan orang-orang kufar, itu mungkin Ustaz bisa menjelaskan kepada kami lebih rinci lagi atau lebih detail lagi, Ustaz. Karena kan ada juga anggapan bahwasannya seperti kita menggunakan kemeja, menggunakan celana ya, ya itu ya, tasyabbuh ya terhadap orang-orang kufar ya, khususnya betul, untuk rekan-rekan yang bekerja di kantor, Ustaz ya, atau instansi terkait. Bagus sekali ya. Jazakallahu khairan ya Bang Agus. Bagus sekali ya. Pertanyaan, apakah ada rukhsah keringanan seseorang yang untuk tidak menggunakan hijab? Atau mungkin ada banyak juga kasus seperti wanita yang mau melahirkan harus operasi, kan enggak mungkin harus pakai jilbab ya, Ustaz. Dilarang sama dokter bedahnya. Kebutuhan dokter bedahnya juga mungkin laki-laki. Kemudian yang kedua, tasabuknya seperti apa? Apalagi khususnya laki-laki. Ya silakan duduk Bang Abdullah. Jazakallah. Ya, ya. Nanti dipikir bisa terap bola berdiri terus ya. Nah, bagaimana dengan apalagi khususnya laki-laki seperti pakaian kantor harus berdasi? Itu mungkin bisa saya jelaskan. Bahkan kadang mengatakan pakai baju koko. Baju koko itu kan dari Cina, kata mereka. Berarti tasabuk juga nih, kata mereka kan. Mungkin Ustaz bisa jelaskan waktunya, Ustaz. Baik, untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan apakah ada rukhsah bagi seorang wanita yang sudah tua. Yang sudah tua, maksud yang sudah tua di sini mungkin yang antum tanyakan sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Quran Nur ayat 60. Yang sudah menopos. Yang sudah tua, yang tidak ada lagi kecenderungan kepada kaum lelaki. Apakah boleh bagi wanita yang seperti ini untuk tidak berhijab lagi? Dalam artian mungkin tidak berjilbab, mungkin seperti itu dianggap orang. Karena itu kita lihat sebagai nenek mungkin yang sudah tua renta, yang sudah 60-70 tahun. Kadang-kala sudah tidak pakai jilbab dan sebagainya. Apakah ini dibolehkan dalam syariat? Mungkin ini yang difirmankan Allah Taala dalam surat An-Nur ayat 60. Allah mengatakan, wal-qawa'idu minan nisa'il lati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junahun ay yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah wa ay yasta'fifna khairul lahun wallahu sami'un 'alim. Allah mengatakan hukum khusus untuk seorang wanita yang qawaid, perempuan-perempuan yang sudah tidak menerima haid lagi, dalam arti sudah tidak haid lagi, sudah menopause. Ini kata Allah, la yarjuna nikahan, mereka tidak ada kecenderungan pada kaum lelaki, tidak ada keinginan untuk menikah. Allah mengatakan, falaysa 'alaihinna junahun ay yad'na thiyabahun. Maka tidak mengapa bagi mereka untuk menanggalkan pakaian mereka. Ikhwan, ini ayat difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tentunya memahami sesuai dengan tafsir yang telah dijelaskan oleh para ulama. Perlu antum ketahui bahwa para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan yang dibolehkan bagi mereka adalah melepaskan pakaian luar. Jadi kalau kita merujuk kepada apa yang biasa dilakukan oleh kaum wanita di saat mereka, di saat turun ayat ini, para wanita kala itu memakai dua helai pakaian. Jadi pakaian dalam dan pakaian luar. Pakaian dalam mungkin yang kita katakan sekarang adalah jubah seorang wanita dan jilbab seorang wanita. Kemudian pakaian luarnya adalah seperti mantel. Pakaian luar seperti mantelnya. Ah, ini yang kata Allah, falaysa 'alaihinna junahun ay yad'na thiyabahun. Jadi bukan buka jilbab. Bukan buka membuka jilbab. Jadi yang dimaksud adalah pakaian luarnya ditanggalkan. Jadi penutupan di tubuhnya itu tidak seketat ditetapkan oleh syariat terkait dengan wanita yang selain mereka. Itu maksudnya. Jadi bukan malah umurnya sudah 60 tahun, sudah menopause, sudah boleh keluar gak pakai jilbab, menampakkan auratnya dan sebagainya. Ini tidak benar. Jadi yang dibolehkan adalah menyingkap atau membuka pakaian luar seperti mantelnya. Ya, akan tapi pakaian kerudung yang dipakai oleh wanita di negeri kita, kemudian jubahnya, ini tetap tidak boleh untuk disingkap. Ini wallahu a'lam pemahaman yang benar. Jadi sekalipun dia sudah menopause, tetap aturan syar'i diterapkan, akan tapi dikurangi ketentuannya sebagaimana dalam ayat. Jadi silahkan mungkin dibuka mantelnya sebagaimana dipakai oleh orang-orang di Timur Tengah. Tapi kalau di sini itu sudah pakaian dalamnya. Jadi kalau orang nenek di sini ya, apalagi mau dibuka? Tidak ada. Ya. Jadi tetap dia diperintahkan untuk menutup aurat wallahu a'lam. Kemudian apa tadi? Yang baik, terkait dengan tasabbuh. Ikhwan, tasabbuh ini adalah hukum syar'i. Tasabbuh adalah hukum syar'i. Jadi yang namanya tasabbuh adalah menyerupai orang kafir atau orang fasik di dalam, di antaranya terkait dengan pakaian, di dalam pakaian yang itu merupakan ciri khas mereka atau ciri khas untuk peribadatan mereka. Jadi kalau seandainya kita lihat di negeri kita, tadi contohkan beberapa contoh, pakai koko, ya, pakai baju koko, kemudian pakai celana, ini apakah tasabbuh? Jawabannya tidak. Tidak tasabbuh. Ini tidak tasabbuh. Yang antum pakai ini MC kita pakai ini tasabbuh. Kalau tasabbuh, siapa yang mengatakan tasabbuh? Ini tidak tasabbuh. Karena ini merupakan pakaian yang sudah biasa dipakai oleh kaum muslimin. Pakaian yang dipakai biasa dipakai oleh pakaian kaum muslimin. Bahkan kalau boleh kita bandingkan antara yang saya pakai ini, jubah, dengan memakai sarung dengan koko, mana yang lebih layak dipakai sebenarnya? Jawabannya apa? Nah, di negeri kita, sarung dan koko lebih layak dipakai. Karena itu dikatakan oleh para ulama rahimahullah ta'ala bahwa hukum berpakaian itu dikembalikan kepada adat istiadat di daerah tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya walaupun kita katakan ini sekarang di negeri kita tidak lagi pakaian surah, tidak dilarang, silakan pakai. Apalagi untuk sholat, ini jauh lebih sempurna. Akan tapi kalau mau kita bandingkan antara kuku dengan sarung, maka untuk negeri kita lebih sesuai dengan adat istiadat kaum muslimin negeri kita adalah kuku dan sarung, lebih sesuai. Ini, jadi karena itu Imam Malik rahimahullah ta'ala tatkala pernah ditanya tentang satu topi, satu kopiah yang dipakai di zamannya, pada zaman-zaman sebelumnya itu tasyabbuh, tapi tatkala dia sudah menjadi pakaian yang biasa dipakai oleh kaum muslimin, beliau mengatakan itu tidak tasyabbuh lagi. Jadi bisa berubah dia. Selama pakaian tadi tidak membayang, selama pakaian tadi tidak ketat, selama pakaian tadi tidak, aturan-aturan tadi tidak dilanggar, syarat-syarat tidak dilanggar. Dia pakaian tadi hanya dulunya sering dipakai oleh ciri khas orang kafir, kemudian pada suatu waktu setelah mungkin 50 tahun kemudian, ini sudah menjadi ciri khas kaum muslimin. Sudah setiap orang yang melihat orang berpakaian ini tidak langsung berpikir ini orang kafir, enggak. Ini sudah ada di istiadat kaum muslimin yang sudah tidak dibedakan dengannya kafir maupun muslim. Jadi kita katakan bahwa saya kuku, pakai celana, ini sama sekali bukan tasyabbuh insyaAllah ta'ala. Apalagi sebagian mengatakan bahwa yang bermanhaj salaf itu yang mesti pakai jubah. Yang bermanhaj salaf mesti pakai jubah. Kalau ini bukan ini. Nah, gitu. Ya, ini tidak benar. Ini tidak benar. Ya, mana ulama yang menyatakan demikian dalam usul akidah manhaj ahli sunnah, mesti katakan mesti pakai jubah baru dia salafi atau kembali ke Al-Quran dan hadis. Tidak. Akan tapi tetap kita katakan walaupun mungkin boleh dan sebagainya, alangkah baiknya mungkin kita berpakaian dengan pakaian yang lebih sempurna khususnya dalam apa? Dalam sholat. Nah, jadi ini kaidah tasabbuh yang perlu diperhatikan. Jadi kadangkala dia tatkala sudah kaum muslimin rata memakainya, maka dia tidak dianggap apa? Tidak dianggap lagi tasabbuh wallahu taala alam. Jazakumullah khair Ustaz. Baik. Masih ada waktu lagi ditambah sama panitia. Saya berikan dua pertanyaan dari akhwat. Mohon maaf ya. Bapak abang-abangnya ya, dari akhwat dulu ya. Mereka udah berebut rupanya di bawah. Silahkan kakak-kakaknya. Dua pertanyaan singkat saja. Silakan panitia akhwat mungkin biar lebih segera. Ya, silakan. Ada? Teruskan. Ya. Ya, sinyalnya belum tersambung ya. Ada? Kalau tidak ada, biar pertanyaan terakhir saya nih. Ya? Ada, Ustaz. Ya, silakan. Oh, mic-nya rusak ya? Tolong panitia. Karena waktu kita juga terbatas, kita masih ada acara lagi. Baik, baik. Ya, silakan. Jadi Ustaz, dulunya dia dikasih izin gitu memakai cadar gitu kan. Tapi seiring perjalanan, orang tuanya baru bilang hanya boleh pakai cadar setelah menikah. Padahal si Ahwat udah berkeyakinan dia maunya bercadar dari sekarang gitu, nggak tunggu menikah, tidak tunggu menikah dulu Ustaz. Ini bagaimana menyikapi orang tua yang demikian? Terima kasih. Yang kedua ada satu lagi. Satu lagi. Ada di akhwat satu lagi? Habis ya? Oke, baik. Nah, itu Ustaz. Gimana mengenai ini akhwat awalnya dia pak diizinkan pakai cadar. Kemudian tengah jalan kata orang tuanya, entar aja deh, tunggu kamu sudah menikah baru pakai cadar. Itu gimana untuk menangani Ustaz? Orang tuanya yang melarang, iya. Bukan suaminya. Enggak dengar katanya tunggu setelah menikah tadi kalau enggak salah saya dengar. Hah? Yang saya dengar tadi setelah menikah dulu baru pakai katanya. Baru boleh pakai cadar. Nah, atau nah, mungkin setelah menikah suaminya atau gimana loh Ustaz? Dua-duanya aja lah gitu ya. Baik, kita katakan ya. Pertama kepada para orang tua, ayah dan ibu yang muslim dan yang muslimah. Kemudian kepada para suami yang memiliki istrinya yang ingin pakai cadar. Dan mungkin seorang ayah dan ibu yang mendapati anaknya ingin pakai cadar. Maka kita nukil kepada antum satu kisah yang sangat luar biasa yang menunjukkan bagaimana generasi terdahulu itu sangat menjaga terkait dengan wajah wanita. Itu mereka itu satu kehormatan. Sekalipun kita tidak menutup hal dalam hal ini bahwa para ulama kita sendiri berbeda tentang wajah dan telapak tangan, apakah keduanya termasuk aurat yang wajib untuk ditutup atau tidak? Ini memang ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak. Jadi wajah hanya pakai jilbab sudah cukup. Selama jilbabnya yang syar'i sesuai dengan syariat. Ini sudah cukup. Sebagian lagi tetap mewajibkan menutup wajah. Namun kedua ulama baik yang mengatakan bahwa cadar hukumnya sunnah maupun ulama yang mewajibkan, mereka sepakat bahwa menutup wajah ini merupakan satu kemuliaan. Dikatakan dalam sejarah ada seorang suami dituntut oleh keluarga istrinya terkait mahar yang belum diberikan. Dan antum tahu bahwa mahar untuk daerah Jazirah Arabia khususnya kala itu ini sangat sangat lumayan mahal ya. Beda dengan di negeri kita. Di sana masya Allah mahal. Ya maharnya mahal sampai mahar Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam saja mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang dikatakan bahwa mahar beliau itu sangat ringan, itu maharnya juga kalau dihitung-hitung di kita itu juga mahal, puluhan juta. Hanya maharnya, bukan untuk persepsi pernikahannya. Ya. Jadi dikatakan bahwasanya ini lelaki dituntut oleh pihak keluarga, bahwa si laki-laki belum memberikan mahar yang dia janjikan. Laki-laki mengatakan, tapi sudah saya berikan. Pihak perempuan mengatakan bahwa belum, dan kami punya saksi. Bahwasanya Anda, sebagai suami anak kami, itu belum apa? Belum memberi dan kami belum menerima. Kami punya saksi. Akhirnya mereka ke pengadilan. Kuan di pengadilan, sang qadhi mengatakan, coba ditanya si laki-laki, ya saya sudah kasih. Kemudian yang membantah mesti mendatangkan apa? Saksi. Maka didatangkanlah saksi laki-laki yang menyatakan bahwa si perempuan belum menerima. Namun dalam pengadilan mesti si perempuan ini dengan saksi harus kenal, saling kenal. Harus kenal, saling. Nah, jangan-jangan yang dibalik cadar tidak sebagaimana mereka tahu, perempuan lain. Maka sang qadhi mengatakan, nah, sekarang coba kalian ke ruangan itu, kalian lihat dulu wajah ini perempuan. Ditengok dulu, ini orang yang betul-betul kalian lihat belum menerima mahar dari suaminya atau enggak. Akhirnya mereka mau berdiri. Sang suami mengatakan, mau apa kalian? Qadhi mengatakan, istrimu akan dilihat wajahnya dulu. Supaya jelas persaksian mereka terhadap istrimu. Dia mengatakan, tidak, enggak boleh, enggak usah, duduk aja. Maharnya saya halalkan. Maharnya saya halalkan. Ya, maharnya saya, dia mengatakan, jangan, kata dia, jangan. Mahar yang kata mereka belum dikasih dan saya katakan sudah dikasih, sekarang saya bayar. Yang penting istri saya jangan dilihat apanya. Dibuka cadarnya, dilihat wajah. Jadi kalau antum bayangkan, misalnya maharnya taruh 200 juta. Saya sudah kasih 200 juta. Pihak keluarga mengatakan, belum kami terima. Akhirnya di pengadilan. Rupanya di pengadilan, istrinya wajahnya mesti dilihat. Supaya jelas ini perempuan yang dimaksud. Maka sang suami mengatakan, mau ngapain kalian ini, mau dibukakan dulu wajah istrimu untuk dilihat oleh saksi-saksi yang bukan mahramnya. Maka si laki-laki mengatakan, maharnya memang belum saya bayar. Dibanding daripada istriku dilihat wajahnya oleh yang bukan mahram, lebih bagus 200 juta itu saya bayar sekarang. Subhanallah, ini luar biasa. Sang istri tatkala melihat suaminya seperti itu, dia mengatakan, mahar yang 200 juta itu saya halalkan lillahi ta'ala. Saya halalkan lillahi ta'ala. Karena begitu sangat menjaga kehormatan istri. Nah, ini ikhwani, maka kalau antum mendapati seorang anak yang sudah balik minta untuk pakai cadar, ini nilai plus. Nilai plus bagi antum. Antum mau anak antum buka-bukaan auratnya? Atau seorang suami, mungkin dalam doanya setiap hari minta wanita salihah, diberikan wanita salihah, terkala pakai cadar, suaminya enggak mau. Ini bagaimana? Nah, ini satu hal yang tidak kita campur. Karena baik ulama yang mengatakan wajah dan telapak tangan bukan aurat, mereka tetap mengatakan bahwa cadar merupakan bagian dari Islam. Semua istri Nabi bercadar. Semua istri Nabi, ibunda kita yang sangat dicintai. Bahkan semua kita akan marah tatkala Aisyah dicela, Hafsah dicela, Ummu Salamah dicela, Ummu Habibah dicela. Kita semua marah kalau orang sudah mencela ibunda kita, istri Nabi kita. Yang Allah mengatakan wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibunda-ibunda kalian. Kita marah. Tapi tatkala ada anak kita ingin mencontoh ibunya, ada istri kita yang ingin mencontoh ibunya, kita malah melarangnya. Mana kita dengan iman kita? Mana kita dengan gairah kita di saat tatkala terjadi fitnah yang sangat luar biasa di zaman kita? Silakan Anda berpendapat, wajah bukan aurat yang tidak mesti ditutup atau tidak wajib ditutup. Tapi tatkala antum lihat bagaimana kerusakan di zaman kita. Bagaimana kerusakan di zaman kita? Seharusnya Anda bangga tatkala anak, tatkala istri minta untuk apa? Minta izin untuk bangga kita. Sulit dapatkan wanita-wanita seperti ini. Ya, jangan antum tolak, jangan antum larang. Sehingga akhirnya nanti antum yang sedih sendiri tatkala berbalik. Dari seharusnya istiqomah menjadi orang yang melakukan maksiat kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Ini nasihat kita kepada para orang tua, kepada para suami yang menolak anak atau istrinya ingin menyempurnakan hijabnya sesuai dengan aturan Allah Tabaraka Ta'ala. Wallahu a'lam. Singkat terakhir Ustaz, apa nasihat Ustaz bagi kami khususnya yang masih muda-muda ini Ustaz agar bisa berubah dan istiqomah menjalankan Islam khususnya dalam hal berpakaian Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, nasihat ini sebenarnya bukan hanya untuk anak muda. Nasihat bagaimana kita bisa istiqomah, bagaimana kita tetap selalu bisa melaksanakan syariat Allah dan tidak goyah di hadapan gelombang fitnah yang sangat luar biasa di zaman kita. Maka nasihat seperti ini tidak hanya dibutuhkan bagi antum-antum yang masih muda. Karena saya lihat rata-rata di sini semua masih muda kan? Rata-rata di sini masih muda. Karena yang tua itu sudah 50-60 itu tua. Kalau 40 itu masih pada puncaknya masa muda. Maka kita katakan baik tua maupun muda sangat butuh dengan nasihat bagaimana caranya supaya bisa tetap istiqamah di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Kita katakan satu saja mesti Anda perhatikan. Anda mesti bergabung dengan komunitas yang baik. Kita semua mesti bergabung dengan komunitas yang baik. dengan masyarakat yang baik, dengan teman-teman yang baik. Kalau tidak, kita tidak menjamin. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalilu." Nabi mengatakan, seorang agamanya tergantung kepada temannya. Maka hendaknya kalian melihat kepada siapa anda berteman. Kepada siapa anda berteman? Maka kau juga muslimin, wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah, semoga Allah merahmati kita semua. Anda dan kita semua mesti bergabung dengan komunitas yang baik, orang-orang saleh, orang-orang yang satu tujuan untuk menggapai negeri akhirat. Ini yang menguatkan iman kita. Kalau tidak, anda pasti akan hanyut. Pasti akan hanyut. Bukan satu dua, bukan 100 contoh, ribuan contoh tidak. Sepanjang sejarah umat Islam, tatkala orang itu bergabung dengan orang-orang yang tidak benar, orang-orang bermaksiat, orang-orang yang memiliki paham yang tidak benar, pasti dia akan hanyut. Nabi SAW mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalilu." Seorang itu tergantung kepada agama, agamanya tergantung kepada agama temannya. Maka lihat siapa yang kalian berteman dengannya. Maka satu saja kuncinya, anda mesti selalu hadir majelis ilmu, selalu berteman dengan orang-orang yang baik, selalu dekat dengan para ustaz, selalu konsultasi dengan mereka. Kalau ada teman yang mengingatkan negeri akhirat, menjauhkan kita dari fitnah, dekati mereka. Ini satu-satunya cara yang insyaAllah memperkuat iman kita di atas jalan kebenaran. Kalau tidak, subhanallah. Karena itu, ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat, muliakan oleh Allah Taala, teman sangat berpengaruh. Teman sangat berpengaruh. Kalau kita katakan lingkungan, rata-rata lingkungan kita rusak sekarang ini. Rata-rata lingkungan rusak. Maka yang ada adalah teman. Makanya jadwal-jadwal pengajian di hari AA, di malam-malam tertentu misalnya, antum mesti hadir, menguatkan hati antum. Coba lihat bagaimana Hamzalah dalam hadis tatkala dia dialog dengan Abu Bakar radhiyallahu an. Suatu pagi Abu Bakar bertemu dengan Hamzalah, kemudian Nabi SAW bertanya, kemudian Abu Bakar bertanya kepada Hamzalah. Dia mengatakan apa? Apa kabarmu pagi ini wahai Hamzalah? Dia mengatakan, Hamzalah pagi ini munafik, ya Abu Bakar. Maka Abu Bakar terkejut. Dia mengatakan, kenapa anda mengatakan munafik? Munafik itu kan kita tahu semua munafik itu apa. Maka Hamzalah mengatakan sebabnya karena tatkala aku duduk bersama dengan Rasulullah, duduk bersama dengan Rasulullah di majelis Rasulullah SAW, maka aku anggap dunia itu kecil. Yang terbesar di hatiku adalah akhirat. Tapi tatkala aku bertemu dengan anak-anak, bekerja dan seterusnya, perasaan yang saya alami di majelis Rasulullah hilang. Ini kan munafik. Maka Abu Bakar mengatakan, saya juga merasakan sebagaimana anda rasakan. Kemudian mereka mengadu kepada Rasulullah. Intinya para ulama mengambil istimbat, kesimpulan, faedah dari hadis ini, beginilah pengaruh hati tatkala bertemu dengan orang-orang baik. Bertemu dengan orang-orang baik. Anda kajian 4 jam misalnya. Kemudian anda kerja. Maka hati yang anda rasakan di kajian akan hilang di saat anda kerja. Bagaimana cara mengembalikannya? Anda kembali lagi. Anda kembali lagi. Malam hari, masya Allah, sebelum tidur rasa cinta kepada Allah itu luar biasa. Bangun pagi, kerja, hilang lagi. Malamnya datang lagi ngaji supaya kembali lagi iman tadi. Kalau tidak, anda akan hanyut. Anda akan hanyut. Itulah yang disabdakan Nabi SAW. Badiru bil amali fitanan kafita illailil mudlim. Yusbihu rajulu muslima, yusbihu rajulu mu'mina, wa yumsi kafira. Bersegeralah kalian melakukan amal. Sebelum datangnya fitnah, yang datangnya bagaikan gelombang laut yang cukup besar. Pagi hari seorang itu dikatakan muslim, kemudian sore harinya sudahkah kafir? Ya bi'u dinahu bi arab min ad-dunya. Dia jual agamanya karena hanya sedikit kenikmatan dunia. Ini kenapa? Karena tidak pandai mengatur hatinya tadi. Tatkala dia berubah, dia tidak kembali. Ini akan hanyut. Maka satu saja yang bisa saya berikan nasihat kepada diri kita pribadi, kepada antum semua, ikhwan dan akhwat, hendaknya kita mendekat kepada orang-orang baik. Masuklah ke komunitas orang-orang yang baik, orang-orang saleh. Insyaallah anda akan istiqamah dalam kehidupan di atas Islam sampai bertemu dengan Allah Taala. Wallahu a'lam. Jazakallah khair kasiran Ustaz, juga kepada pada hadirin sekalian telah mengikuti acara talkshow ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan dari materi ini bisa menambah keimanan kita, ketahuan kita, dan salah satu penting agar terus bersama dengan komunitas, terus bersama dengan kelompok yang saling menguatkan. Dan jangan lupa ajak juga orang-orang yang kita cintai untuk mengikuti majelis ilmu agar keimanan dan ketakwaan kembali dipupuk gitu. Baik, maka dengan demikian berakhir sudah acara talkshow kita, tapi masih ada acara lagi ya bagi para akhwatnya juga. Nah, karena ini sekarang saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.